اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah. Takwa dapat merubah jiwa seseorang yang berperilaku buruk menjadi perilaku yang berakhlak mulia, dan takwa juga dapat membawa perubahan bagi pelakunya sehingga dapat mendapatkan manfaat bagi orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan 1431 Hijriah sudah di ujung penghadapan, yang berarti kita tidak lama lagi akan berpisah dengan Ramadan. Ramadan akan kita lepas dengan perpisahan yang sangat keras, yang kita antarkan dengan pensucian diri melalui kita mengeluarkan zakat dan fitrah. Zakat fitrah dengan ikhlas yang akan kita sampaikan kepada fuqara wal masakin melalui badan amil. Kemudian yang memiliki harta lebih yang sudah satu hisab, hendaknya mencucikan hartanya dengan zakat mal, dan kemudian akan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Hal itu kita lakukan dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang harus kita ingat bersama, untuk menghantarkan kepergian Ramadan tidak harus berpesta pora dengan bunga api atau berpesta pora dengan seribu mercon di sepanjang jalan, baik itu saat poya-poya maupun saat takbir keliling. Yang dalam takbir mengagungkan Allah SWT akhirnya hilang karena letusan mercon dan bunga api. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mercon-mercon yang diletakkan dan kemudian bunga api yang diluncurkan, itu bukan budaya Islam, bukan budaya Rasulullah yang tidak sesuai dengan kesan Ramadan yang kita lakukan selama 30 hari, yang kita harus mengekang waktu dan mengekang sifat poya-poya. Orang yang berhasil dalam Ramadan akan memiliki kepekaan sosial dan mampu memandang orang lain dengan mata hati yang jernih. Kita lihat bersama, si miskin mencari makan dengan susah payah, kerja keras kena hujan dan panas, hanya memperoleh satu atau dua liter beras yang cukup hanya dimakan satu hari. Akan tetapi sebagian yang lain yang diberikan rezeki dan kelebihan harta oleh Allah SWT, mereka belum bercongkak dan sombong. Ribuan mercon diledakkan, bunga api diluncurkan ke udara dengan bangga porak-porai di sela-sela tangis si miskin dan si fakir yang hanya merasati nasib hidupnya. Oleh sebab itu, bulan Ramadan ini melatih kepekaan hati kita kaum muslimin dalam menghadapi fenomena zaman yang pada saat ini zaman semakin tua, alam yang sudah tidak bersahabat lagi, seperti banjir melanda, gunung meletus, gempa bumi terjadi, itu merupakan tanda-tanda atau peringatan bagi orang-orang yang beriman. Semakin dia beriman dan orang-orang yang digelapkan mata hatinya, dia semakin membagi buta, bertambah rakus dalam mengalami dunia ini. Tak akan hidup ini, tiada batasnya, dan tak akan serta akan dibawa mati. Ingatlah, peringatan Allah SWT semakin jelas, contoh semakin terbukti. Seperti di negara Turki, banjir mentari dengan gunung es, ratusan rumah tenggelam, dan kemudian ribuan manusia mengungsi. Karena itu semua peringatan Allah SWT. Yang dapat kita merasakan pada saat ini, gunung berapi di Sumatera telah meletus, mengeluarkan laharnya. Mereka pada mengungsi, mereka pada mencari tempat pengamanan. Apakah kita berpikir untuk mengeluarkan sebagian harta kita menyebabkan saudara-saudara kita? Dan mengatakan penyakit dari hawa panas atau angin panas yang sangat matikan di Rusia, hingga setiap hari itu 200 orang yang wafat karena ditutur oleh Allah yang abad yang maaf. Dengan peristiwa itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takwa, dan Ramadan ini kita renungi secara mendalam. Kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa nikmat Islam dan iman itu, mari kita tengok ke belakang. Apa yang sudah kita berbuat selama ini, kebaikan yang sudah kita jalani, dan masa daya yang pernah kita dapatkan dari Allah SWT, atau sebaliknya masa gelap dan dosa yang tertumpuk yang lalu yang pernah kita lakukan. Mari kita berbuat kembali dan mari kita bertobat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan jiwa-jiwa atau diri yang sudah bertobat nantinya akan diterima oleh Allah SWT, dan puasa kita mudah-mudahan diterima dirinya sebagai amal ibadah yang telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bahwa Ramadan semakin berakhir dan insya Allah tinggal beberapa hari lagi, mengingatkan kepada kita apakah kita nanti masih ketemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Apabila kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang, berarti kita masih diberikan kesempatan atau diberikan umur oleh Allah SWT. Andaikan kita tidak sempat menemui bulan Ramadan tahun yang akan datang, berarti kita sudah tidak diberikan kesempatan oleh Allah SWT menghisap udara yang segar, atau mungkin kembali juga ke orang yang kafir. Na'udzubillah, sumanamudzubillah. Harapan dan harapan kita semuanya, Ramadan ini mudah-mudahan menjadikan kita sebagai orang yang beriman, yang mendapatkan keteguhan hati dan keteguhan jiwa yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Demikian pertanyaan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وما والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وتجاوزوا فإن خير الجاهل تقوى وتقول يا أولي الألباب. أمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. يا الله أمبنلك دوسا كامي dan أمبنلك دوسا إبو dan بابا كامي. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat ya Allah, dan ampuni dosa bangsa Indonesia ya Allah, agar selamat dari bencana dan selamat dari peperangan ya Allah, terhindar dari bala, terhindar dari wabah, terhindar dari fitnah ya Allah. Ampunilah ya Allah sekecil apapun dari dosa yang pernah kami berbuat, dan ampuni pula ya Allah segala kekotoran hati kami ya Allah, sekotor apapun, dari segala kesombongan dan keagungan kami, ampunilah ya Allah. Sinarilah hati kami semua ya Allah dengan cahayamu, agar kami tidak sesat selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, terangilah jiwa kami, agar kami tidak terjebak dalam dunia yang menyesatkan kami ya Allah, dan bimbinglah kami kepada jalanmu yang benar, jalan yang engkau ridhoi, agar kami bersama syafaat Rasulmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah ya Allah ke dalam bimbingannya agar amal ibadah yang sekecil di jemari ini ya Allah dapat engkau terima sebagai amal soleh yang dapat menyelamatkan kami sehingga kami masuk dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah kesempatan umur dan untuk bertobat kepada ya Allah. Ya Allah, berikanlah kita umur ini ya Allah untuk bertobat kepada-Mu ya Allah, agar kami tidak menjadi orang susah selama-lamanya ya Allah. Rabbana wa'amna amputana wa ilam tanfirlana wa ta'amna ramakuna dalam khasirin. Rabbana firmana wa ikhwana madina tepat munat iman wala tata'an fi kulubina hila lillabina aman rabbana inna kalauhul rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tattaqun. Fadhkuru Allaha yadhkurkum وَاتَّقُوا رَبَّكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا حَكِيمٌ وَلَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. وَلَا تَرْجُونَ لِمَنْ ظَالِمٍ Ya, dan awalnya dan saatnya يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا النعمين حمدا يوافي النعمة ويوافي ما جرى يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحرمة يوم الجمعة اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا قربانا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا بر يا صمد يا ثني يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت رزقنا وتملكنا رزقا وملكا واسعا طيبا حلا مباركا فيه من غير مزقتين إنك على كل شيء قدير بالإجابة الجدير يا نعم المولى ونعم المغفير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ثبتنا عند الموت بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Thank you.